Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah beberapa fatwa seputar saham. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 126. Berikut kita simak beberapa fatwa dan keterangan terkait jual-beli saham. Yang pertama adalah keikutsertaan saham. Ada sebuah fatwa yang diterbitkan, mungkin lebih tepatnya adalah qarar, keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, sebuah lembaga fikih internasional di bawah organisasi Rabithah Alam Islamiyah. Dan ini merupakan bagian dari wujud ijtihad jama'i. Karena ketika seseorang itu melakukan ijtihad jama'i, ijtihad bareng-bareng akan terasa lebih, akan lebih ringan tentu saja dibandingkan dengan ijtihad sendirian. Disebutkan amma ba'du, anggota rapat Al-Majma' Al-Fiqhi di bawah Rabithah Alam Islamiyah, pada rapatnya yang ke-14 diadakan di Mekah Al-Mukarramah, dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tahun 95 Masehi. Telah membahas permasalahan ini, yaitu jual-beli saham perusahaan, dan kemudian menghasilkan keputusan sebagai berikut. Karena hukum dasar dalam perniagaan adalah halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah hukumnya boleh. Sehingga di nomor satu ini kita bisa mendapatkan kesimpulan, diperbolehkan membuat sebuah perusahaan dalam bentuk PT, dan kemudian ketika dia sudah berhasil IPO, go public, lalu bisa menerbitkan saham. Kemudian, tidak diperselisihkan akan keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, seperti bergerak dalam transaksi riba, perusahaan berupa lembaga keuangan ribawi, atau memproduksi barang-barang haram, misalnya perusahaan patung atau perusahaan khamr, atau memperdagangkannya, seperti misalnya perusahaan distributor alat-alat yang dipakai untuk maksiat. Maka ikut membeli saham di sana hukumnya haram dengan sepakat para anggota majelis di Majma' Fiqih Islami. Selanjutnya, tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk memberi saham, tidak boleh membeli saham perusahaan atau badan usaha yang mana sebagian usahanya menjalankan praktek riba, sedangkan pembeli mengetahui hal itu. Dan ini terkenal sebagai pendapat dua majma' fikih islami, baik majma' di bawah Rabithah maupun majma' alam islam di bawah organisasi kerjasama Islam, OKI. Ketika ada sebuah perusahaan yang perusahaan itu terlibat dalam transaksi riba, dan pembeli tahu, pembeli saham tahu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk membeli saham. Bila ada orang yang sudah terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba. Bentuk menjalankan transaksi riba itu bisa bentuknya utang atau piutang. menjalankan transaksi riba, ini bisa bentuknya utang riba, atau dia memiliki piutang riba. Ini contohnya deposito, misalnya. Perusahaan punya deposito. Utang riba berarti perusahaan memiliki utang dari bank yang nanti harus membayar bunga. Nah, jika pembeli tidak tahu, lalu di kemudian hari dia mengetahui hal tersebut, maka wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut. Wajib untuk keluar dari perusahaan itu. Sehingga bagaimana cara dia keluar? Ya, dia lepaskan sahamnya. Dan dia misalnya dijual ke non-muslim. Keharaman membeli saham perusahaan tersebut telah jelas berdasarkan keumuman dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan pembeli saham perusahaan yang menjalankan transaksi riba, sedangkan pembelinya telah mengetahui hal tersebut, berarti pembeli ikut andil dalam transaksi riba. Sebab dalam akad musyarakah, prinsipnya adalah terjadi wakalah terhadap pengelola. Sehingga pembeli saham sama dengan mewakilkan kepada pengelola untuk mengelola dananya. Dan kalau dia mewakilkan, sementara wakilnya melakukan maksiat, maka dia turut mendapatkan dosanya. Karena saham merupakan bagian dari modal perusahaan, sehingga pemiliknya ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan. Sehingga seluruh harta yang dipiutangkan oleh perusahaan dengan mewajibkan bunga seperti deposito, atau harta yang diutang oleh perusahaan dengan ketentuan membayar bunga seperti perusahaan mendapatkan tambahan modal dari lembaga ribawi, lalu dia wajib membayar bunga, maka pemilik saham telah memiliki bagian dan andil darinya. Meskipun dia bukan pengelola. Sebab, sekali lagi, ketika orang beli saham, sama dengan dia mempercayakan pengelola, dalam hal ini adalah manajemen perusahaan, untuk mengelola dana itu, sehingga ketika dia tahu bahwa dana itu akan digunakan untuk maksiat, wajib bagi dia untuk menariknya. Hal ini disebabkan orang-orang yang menjadi pelaksana perusahaan, yang menghutangkan atau menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah perwakilan dari pemilik saham, dan mewakilkan orang yang melakukan pekerjaan yang diharamkan, hukumnya tidak boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diakhiri dengan membaca salawat. Dan ini kebiasaan para ulama Timur Tengah di Saudi dan kanan kirinya, bahwa selesai mereka menyampaikan fatwa penjelasan, mereka membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan bahwa para ulama Saudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini buktinya mana? Mereka adalah orang yang paling rajin dalam menyampaikan salawat, sehingga salawat itu tidak dipasrahkan ke orang lain. Sallu alaihi. Mereka tidak mengatakan demikian. Saya tidak mendengar dalam majelis di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, ketika syekhnya membaca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan sallu alaihi. Saya tidak mendengar itu. Sallu alaihi itu kan nyuruh orang lain untuk bersalawat. Menyuruh orang lain untuk bersalawat. Bukan dirinya bersalawat, tapi menyuruh orang lain bersalawat. Sallu alaihi. Ayo kalian sholawat. Tapi yang terjadi mereka sendiri bersholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir fatwa, Lajnah Da'imah, di akhir fatwa, para ulama sering sekali mereka mengucapkan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau kalimat-kalimat sholawat yang semisal. Walhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membaca fatwa yang kedua, perusahaan menginvestasikan uangnya di bank. fatwa lajnah daimah. Dinyatakan ida'u amwali hadhihi syarikat fil bunuk bifaidatin haramun. Menaruh uang perusahaan, dana perusahaan di bank dengan adanya bunga, hukumnya haram. Wal musahamatu fiha haram. Sehingga membeli saham di perusahaan ini juga haram. Karena itu kalau ada perusahaan yang dia punya deposito, syirkah ini punya deposito, ditaruh di bank dan di situ ada faedah, ada bunga, maka membeli saham di perusahaan ini hukumnya haram. Walau lam tu'assis hadhi syarikat lit'amuli bir riba. Meskipun perusahaan ini didirikan bukan untuk transaksi riba. Artinya asalnya dia perusahaan yang mubah. Perusahaan konsumer, perusahaan apa lagi misalnya. Perusahaan manufaktur, otomotif, dan seterusnya. Asalnya memang perusahaan mubah. Tapi dia berutang bank atau melakukan memberi utang bank dengan menaruh uangnya di bank sebagai dana deposito lalu dapat bunga. Li'anna al-i'tibar bil waqi' la bitaksis. Karena yang dijadikan sebagai acuan adalah realita di lapangan, al-waqi' la bitaksis dan bukan latar belakang pendirian. Walhamdulillah. Baik. Kemudian fatwa ketiga tentang jual beli saham. Di sini saya kutipkan bagian yang berkaitan dengan saham ya. Saya tidak mengutipkan fatwa lengkap. Maka pengantar dan akhir bagian akhir dari fatwa ini tidak saya sebutkan. Idza kanat al-ashum la tumatsilu nuqudan tamtsilan kulliyan aw ghaliban. Bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan maupun dominannya. Wa innama tumathilu ardan au sayyaratin au imaratin wa nahwa dhalika. Namun saham itu mewakili tanah atau aset properti atau kendaraan atau properti yang lain. Wa hiya ma'lumatun lil ba'i wal mushtari. Lalu penjual dan pembeli sama-sama saling mengetahui. Ja'a bai'uha wa syira'uha, maka boleh ditransaksikan. Sehingga ketika saham itu sudah berwujud, saham itu berwujud, saham diwujudkan sebagai uang, yang ini dipegang oleh perusahaan. Lalu setelah itu diwujudkan sebagai aset dan properti perusahaan. Dah, kemudian di sini ada atau di sini ya, ada bagi hasil dapat dividen. Selama di fase ini, boleh dijual, saham boleh dijual dengan syarat nilai sama. Kemudian, kalau sudah di fase ini, boleh dijual dengan nilai beda. Sehingga misalnya di sini harganya 100 ribu per lembar. Lalu masih dalam bentuk uang, maka nilainya harus sama, per lembar 100 ribu. Ketika sudah dalam bentuk aset atau properti, nilai boleh beda. Baik. Kita lanjutkan. Sehingga boleh untuk memperjualbelikannya, baik dengan pembayaran kontan atau diutang. dengan sekali pembayaran atau dicicil dan dicicil beberapa kali pembayaran. Li umumi adillati jawazil bai' wa syira. Berdasarkan dalil yang membolehkan transaksi jual beli yang memiliki makna umum sehingga saham diperbolehkan. Kemudian, keterangan. Saham bisa mewakili aset jika perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut adalah perusahaan yang telah beroperasi, baik perusahaan yang bergerak di bidang produksi, jasa, tambang, bisnis retail maupun yang lain. Saham perusahaan semacam ini boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Baik dengan harga yang sama, sama dengan nilai saham yang tertera, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Namun jika perusahaan itu baru dirintis, sehingga perusahaan tersebut belum beroperasi, maka kekayaan masih dalam bentuk dana, uang, yang tersimpan, maka sahamnya tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dengan harga yang sama. Sesuai dengan nilai yang tertera pada surat saham, pembayaran dilakukan harus secara kontan, karena hakikat akadnya adalah sharf, tukar menukar uang. Sehingga di fase ini ya, boleh dijual tapi dengan syarat nilai sama, karena hakikatnya adalah akad sharf, tukar menukar uang. Dan syarat tukar menukar uang di situ wajib tunai. Dan nilainya harus sama. Wallahu a'lam. Karena setiap surat saham perusahaan jenis ini mewakili sejumlah uang modal yang masih tersimpan dan bukan mewakili aset. Sehingga bila diperjualbelikan lebih mahal dari nilai yang tertera, berarti telah melakukan praktek riba fadl. Ini per lembar 100 ribu kok kau jual dengan harga 120. 20 itu kelebihan yang merupakan riba fadl. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan bahas tentang sukuk saham, sukuk dan obligasi. Sukuk bentuk jamak dari kata sokkun, yang secara bahasa artinya adalah kertas tertulis yang mewakili aset atau nilai harta tertentu. Bahasa lainnya, sebenarnya sukuk ini di masa silam adalah bukti utang. Bukti kepemilikan terhadap harta tertentu. Bisa bentuknya utang, bisa bentuknya aset tertentu. Dan di masa silam disebut dengan sok. Dulu orang ketika memberi utang kepada orang lain, A memberi utang B. Maka B dan A membuat satu kertas bukti utang. Kemudian tertera di situ bahwa A memberi utang kepada B dan akan dilunasi dengan nilai sekian. Dan akan dilunasi pada tanggal sekian atau bulan sekian. Sudah? Ini disebut sok. Suatu ketika, ada orang yang menagih utang ke temannya dengan membawa sok. Tapi temannya menolak untuk melunasi sekarang. Waktunya, deadline-nya belum datang. Nanti kalau sudah deadline. Tapi tertulis di situ bulan Sya'ban. Akhirnya dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tertulis bulan Sya'ban dan saya mau nagih. Terjadilah ayal-ayalan. Bukan Sya'ban tahun ini, tapi Sya'ban tahun depan. Karena di situ nggak ada angka tahunnya. Terjadi ayal-ayalan, terjadi debat antara orang yang berutang dan yang memberi utang. Menurut yang memberi utang, Sya'ban tahun ini. Menurut yang berutang, bukan Sya'ban tahun depan. Karena di situ tidak ada angka tahun. Adanya dilunasi bulan Sya'ban. Akhirnya mereka sengketa. Dan Umar bin Khattab bingung, ini Sya'ban tahun yang mana? Itu sejarah ketika kaum muslimin belum punya angka tahun. Sampai di awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka belum memiliki angka tahun. Hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan dan meminta kepada para sahabat, tetapkan untuk manusia, untuk masyarakat, angka tahun. Agar mereka tidak kebingungan. Akhirnya sejak saat itu, dilakukan rapat untuk menetapkan kapan tahun pertama Hijriah. Ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menghitung dari kelahiran Nabi SAW, ada yang menghitung dari sejak pertama beliau dapat wahyu, ada yang menghitung dari hijrah, ada yang menghitung dari wafatnya Nabi SAW. Ada empat pendapat kurang lebih. Nah, kemudian pendapat itu lebih mengerucut kepada hijrahnya Nabi SAW. Andaikan tahun hijriah ini mengacu kepada diutusnya Nabi SAW, maka disebut sebagai kalender bi'thiyah. Andaikan mengacu kepada wafatnya Nabi SAW, maka disebut kalender wafatiyah. Andaikan mengacu kepada kelahiran Nabi SAW, mungkin disebut kalender milatiyah, sama seperti Masehi. Tapi karena mengacu kepada hijrahnya Nabi SAW, disebut hijriyah. Itu latar belakang kenapa kalender ini disebut dengan kalender hijriyah. Selanjutnya, Majma' Fiqih Islami mendefinisikan sukuk dengan surat atau bukti kepemilikan aset atau bagian modal, baik bentuknya benda, manfaat, hak, atau gabungan dari ketiganya, yang memungkinkan untuk diuangkan melalui akad yang syar'i. Secara umum, sukuk sama dengan saham. Keduanya mewakili bukti kepemilikan aset perusahaan atau harta perusahaan atau bagian modal dalam proyek untuk mencari keuntungan. Sehingga secara hukum, secara syar'i ya, keduanya sama. Karena itu disebut sukuk maupun disebut saham, sebenarnya kalau dari sisi syar'i tidak jauh berbeda. Baik. Lain halnya dengan obligasi. Tapi kalau kita kembali kepada definisi sukuk untuk yang berlaku di masyarakat, barangkali beda dengan saham ya. Saham itu berlaku untuk perusahaan yang sudah berjalan, sedangkan sukuk biasanya untuk proyek yang akan dijalankan. Sehingga misalnya saya punya sukuk A, saya punya perusahaan A, perusahaan A ini akan melaksanakan proyek B. Nah, kemudian saya terbitkan sukuk untuk proyek B ini dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian orang membeli sukuk, jika proyek ini selesai, maka nanti akan dilakukan bagi hasil, modal dikembalikan, para pemegang sukuk berhak untuk mendapatkan pengembalian modal, plus nanti ada bagi hasil. Tapi harus melalui proyek yang produktif. Kalau proyeknya bukan proyek produktif, wallahu'alam tidak bisa dibuat sukuk jadinya, tapi surat utang. Baik, kita lanjutkan. Berbeda dengan obligasi yang merupakan dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu dan secara berkala akan membayar kupon atau bunga kepada pemegang obligasi. Bahkan umumnya obligasi diikat dengan satu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo. Dari keterangan di atas, jelas obligasi sangat berbeda dengan saham. Karena bentuknya adalah pinjaman yang menghasilkan bunga. Dan karena itu para ulama mengharamkannya berdasarkan ketentuan satu kaidah dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Karena itu obligasi diharamkan oleh Majma' Fiqih Islami melalui keputusan nomor 60 tahun 90 yang menyatakan, obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah kupon. Membayar nilainya berarti nilai pokok ditambah kupon atau bunga, atau jasa dan hukumnya haram. Baik menerbitkan, menjual, atau mengedarkannya. Karena merupakan utang berbunga. Sekalipun obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Hukum ini tidak berubah sekalipun obligasi ini diganti nama dengan sertifikat investasi, atau sukuk tabungan, atau menyebut bunga yang harus dibayar dengan laba. Bunganya disebut dengan laba, atau dengan fee, atau dengan keuntungan. Intinya, nama di sini tidak mengubah hakikat. Sehingga ketika di situ ada beberapa istilah yang dijadikan sebagai pengganti, nama tidak mengubah hakikat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini beberapa fatwa terkait masalah saham. Jadi di sini kita bisa memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait perusahaan yang dia memiliki utang riba atau piutang riba. Jumhur melarang kita beli saham dari dia. Meskipun ada sebagian fatwa ulama yang membolehkan dengan batasan tertentu. Misalnya tidak boleh lebih dari 30%. Utang banknya tidak boleh lebih dari 30% dan seterusnya. Sebagaimana itu adalah keputusan dari Hay'ah Asy-Syar'iyyah Bank Rajihi. Wallahu alam. Tapi kalau Majma' Fiqih Islami dan juga Lajnah Da'imah melarang mutlak. Pokoknya ketika perusahaan punya utang riba atau piutang riba, maka terlarang untuk membeli saham darinya. Berikutnya kita akan membaca tentang beberapa studi kasus permodalan dalam Islam. Yang pertama, bagi hasil beda tahap. Si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90-10. Di mana yang 90% haknya si A sebagai pemodal. Dengan ini si A berharap lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya bagi hasilnya 60-40. Dengan komposisi 60% hak B sebagai pengelola dan 40 sebagai haknya A. Bolehkah skema mudharabah semacam ini? Dan ini kasus yang ditanyakan oleh salah satu kawan saya yang mau membuka unit usaha depo pasir di daerah Jalan Magelang. Kemudian pemodalnya mensyaratkan seperti ini. Kemudian beliau datang ke kantor UFIT dan tanya kalau praktiknya kayak gini diperbolehkan ataukah tidak. Coba kita lihat ini ya. Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang dan resiko rugi. Sehingga ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung resiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapatkan keuntungan sementara bebas dari resiko rugi, ada kedzaliman dalam akad tersebut. Dan kaidah ini tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kharaju bid-dhaman." Hasil itu sebagai ganti dari resiko yang ditanggung. Kemudian ada sebuah kaidah yang menyebutkan, yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil amal au bid dhaman. Hak mendapatkan keuntungan karena ada modal, satu, ada kerja, dua, atau resiko kerugian. Tiga. Karena itu ketika keuntungan dalam satu kerja, dalam satu kerjasama, mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan mendolimi yang lain. Baik, artinya begini ya. Ini adalah sebuah unit usaha. Usaha X. A, tanam modal. B, juga tanam modal. Plus kerja. Sudah? Jika A minta bagi hasil yang fix. Minta bagi hasil yang fix. Ya, sehingga di sini ya. Keuntungan bagi pelaku mudharabah tidak jelas. Karena itu jika keuntungan dalam satu akad mudharabah adalah tidak jelas, maka bagi hasil bagi pelaku juga tidak jelas. Namanya keuntungan itu sifatnya apa? Fluktuatif. Dari usaha ini dapat untung. Pertanyaannya, keuntungan ini fix atau mengalami fluktuasi? Jawabannya, fluktuatif. Namanya keuntungan kan begini. Ada fluktuasi. Naik turun. Sehingga dia tidak fix, tidak tetap. Karena keuntungan itu naik turun, maka bagi hasil juga naik turun. Karena keuntungan itu sifatnya naik turun, maka bagi hasil juga naik turun. Karena keuntungan itu naik turun, maka bagi hasil juga naik turun. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal, si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga nggak boleh. Saya minta pokoknya tiap bulan fix 5 juta ya. Fix 5 juta terus. Nggak bisa, Pak. Sebab pendapatan warung ini nggak pasti. Karena itu tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti sementara hasil warung tidak pasti. Paham di sini? Tidak boleh dalam transaksi mudharabah ada pihak yang meminta jatah pasti padahal hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Ya. Pokoknya Bapak nanti tiap bulan fix 5 juta. Enggak boleh. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan, itu enggak boleh. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan. Sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika salah satu pihak mendapatkan jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu, semua ulama yang saya ketahui sepakat, ala ibtalil qiradi, bahwa qirad menjadi batal. Qirad artinya mudharabah ya, dalam istilah Maliki ya. Qirad menjadi batal idza ju'ila ahadahuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma. Apabila ada salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan lahan pertanian, muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Apa itu muhaqalah? Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama kelola lahan pertanian di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Di sini kami kasih contoh, contoh muhaqalah. Kerjasama pengelolaan lahan di mana pemodal mendapatkan jatah tertentu. Misal, 3 kintal beras. Pokoknya saya minta 3 kintal beras. Atau saya minta uang 5 juta atau semacamnya. Seperti ini disebut dengan muhaqalah. Kemudian ada mukhabarah. Kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman. Misalnya jagung, kacang. Di mana pemodal minta hasil tertentu. Ini tanah Bapak, saya kasih modal 5 juta. Tolong ditanami jagung sama kacang. Kacang milik saya, jagung milik Bapak. Sementara petani mendapatkan jagung, pemodal mendapatkan kacang. Seperti ini tidak boleh. Praktek ini dilarang mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapatkan jatah khusus yang pasti. Sementara hasil dari kelola lahan tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta. Juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Dipahami ya? Sehingga ketika terjadi fluktuasi, harus mengikuti fluktuasi itu. Tidak boleh saya kacangnya saja, kamu jagungnya. Kalau kacangnya yang sukses, jagungnya gagal gimana? Maka yang kerja tadi, nggak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, jagungnya sukses, kacangnya gagal. Ya. Maka pemodal jadinya berkurang nilainya. Karena itu yang lebih tepat adalah semua hasil di situ dibagi bersama. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu, misalnya dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal. Sementara hasil tahun kedua milik pengelola ini tidak diperbolehkan. Melanggar ketentuan di atas karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal. Sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya. Antara tahun pertama ataukah tahun kedua. Sehingga dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% masa usaha 1 tahun pertama dengan harapan bisa kembali modal, hukumnya tidak boleh. Sejenis dengan kasus ini adalah pemodal meminta semua hasil di tahun pertama sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Seperti ini juga tidak boleh. Ada orang ngasih modal sapi betina. Perjanjiannya nanti dikawinkan, anak pertama milik pemodal, anak kedua milik yang ngelola sapi. Enggak boleh. Kok bisa, Pak? Terjadi ketidakjelasan itu, maka nilai ketidakjelasan hasil itu harus dibagi bersama. Sehingga lahir anak pertama, bagi bersama. Apakah nanti akan lahir anak kedua? Wallahu a'lam, enggak jelas. Ada nilai ketidakjelasan. Ketika ada nilai ketidakjelasan, untuk anak kedua, ya, maka mereka berdua juga harus di posisi tidak jelas. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya beberapa materi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada hukum franchise, kemudian ada kasus transaksi BOT, dan berikutnya adalah akuisisi unit produktif. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Dan bagian yang terakhir adalah fintech peer to peer lending yang sekarang sedang cukup semarak di masyarakat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Mana ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas, sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku eh. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang, beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh siap, itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, di luar tema. Anak saya usia 4 tahun, belakangan ini sering terbangun kalau malam itu. Katanya sih suka melihat apa hewan-hewan gitu di kamar itu gitu kan, karena kan kami itu tidurnya itu satu ruangan tapi beda tempat tidur gitu kan. Jadi belakangan ini anak saya itu selain sering terbangun karena ketakutan melihat hewan, katanya sering mimpi seram juga. Nah itu bagaimana ya setiap solusinya bagi kami orang tua, karena menimbang anak ini kan masih kecil gitu kan, apa kalau ditimbang dari sesuai syariat itu seperti apa, dan bagaimana solusi untuk kami agar anak kami yang bisa tenang gitu tidurnya gitu, Ustaz, ya gitu. Itu aja sih, Ustaz, yang mau saya sampaikan. Syukran jazakumullahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan besar kalau suasananya malam hari dan apa sampai membuat anak ibu terbangun, kemungkinan besar itu adalah mimpi ya. Sehingga dia cerita melihat hewan-hewan itu maksudnya adalah melihat dalam mimpi. Tapi kalau dalam kondisi terjaga, misalnya siang hari sedang bermain, tiba-tiba dia bilang ada hewan di situ, ada hewan di situ, berarti bisa jadi jin menampakkan diri kepada anak ini dalam wujud jin binatang. Namun apapun itu, ini semuanya adalah gangguan setan. Ini semua adalah gangguan setan, baik gangguan dalam mimpi maupun gangguan di kondisi sadar. Karena itu yang bisa dilakukan, Anda boleh bacakan ayat kursi atau surat-surat apapun yang bisa dipakai untuk ruqyah. Silakan Anda ruqyah anak ini, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Fatihah dijadikan sebagai ruqyah. Dan boleh mendoakan anak ini dengan kalimat doa seperti yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan dan Husain. Demikian pula untuk yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk dua putranya Ismail dan Ishak. U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli ainin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dari segala keburukan ain dan hammah, ya, makhluk-makhluk yang jahat, ya, makhluk-makhluk yang berbisa, dan dari gangguan setan yang dia bisa menyakiti. Coba kita tampilkan teks. U'idzukuma. Baik, ini hadisnya, ya. Dalam sahih, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain." Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan kepada Allah perlindungan untuk Hasan dan Husain karena dia masih kecil sehingga enggak bisa berdoa sendiri. Yaqul, dan beliau mengucapkan doa, "U'idzukuma bi kalimatillahi tamma." Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua karena dua anak. Kalau anaknya cuma satu, u'idzuka. Kalau laki-laki, kalau anaknya perempuan, u'idzuki. U'idzuka atau u'idzuki. U'idzuka kalau anaknya laki-laki, u'idzuki kalau anaknya perempuan. U'idzuka bikalimatillahi tamma. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian, untuk kamu, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah. Dari semua kejahatan setan dan hammah. Hammah itu binatang berbisa, binatang-binatang yang ganggu. Wa min kulli ainin lammah. Dan dari semua ain yang lammah, yang bisa menyakiti. Status hadisnya sahih. Anda bacakan doa ini, dan doa ini ada di Hisnul Muslim. Kalau ibu punya buku Hisnul Muslim, karya Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, nanti bisa dibuka. Dan doa ini nanti tinggal Anda ganti domir di kuma ini, ya. Anda ganti domir di kata kuma ini. Jika anaknya laki-laki, maka diganti ka. Jika anaknya perempuan, diganti ki. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya dengan Dian, Pak. Mau menanyakan. Sekarang ini kan udah ada perusahaan yang investasi syariah, ya, mengenalkan investasi secara syariah. Ada saham itu seperti itu. Kemudian untuk misalnya kita ikut investasi tersebut, kita diminta untuk menaruh suatu dana di perusahaan tersebut, tapi akadnya itu nanti akan baru ada setelah dana itu terkumpul dari seluruh investor, jadi mencukupi kebutuhan dananya. Nah, itu kalau secara Islam bagaimana, ya Ustaz? Apakah memang dibolehkan memang tanpa akad kita transfer dulu? Berarti sebelumnya itu mengendap di rekening bersama? Iya, betul. Di platform, begitu, ada platform online-nya? Betul, betul. Baik. Baik, cukup, Ibu. Ya, yes, mohon dijelaskan aja dari sudut pandang Islam. Barakallahu fiik. Nah, yang kami pahami seperti beberapa perusahaan security crowdfunding ya, SCF, dia melakukan crowdfunding, pengumpulan dana dari masyarakat. Ini ada masyarakat pemodal, lalu dimasukkan ke rekening bersama, ada rekber yang dikelola oleh perusahaan security crowdfunding SCF. Kemudian dari rekber ini baru dimasukkan ke proyek yang diselenggarakan oleh UMKM. Misalnya untuk kebutuhan apa, beli alat berat atau membuka ekspansi cabang unit usaha tertentu. Intinya untuk proyek UMKM. Baik. Ketika dana itu mengendap di rekening bersama SCF, dia akan mengumpulkan dulu, collect dulu dari seluruh masyarakat. Untuk proses crowdfunding ini butuh waktu lebih lama. Ya, apalagi kalau dananya besar. Berapa ini proyek UMKM senilai 5M? SCF maksimal berapa? 20 ya. Misalnya kurang lebih senilai 5M. Nah, 5M itu kan nggak mungkin bisa didapatkan dalam sekejap. Sementara ketika dananya kurang dari 5M, proyek ini tidak bisa terlaksana. Sehingga masyarakat itu ngumpulin dulu di rekening bersama SCF ini sampai terkumpul 5M. Setelah terkumpul 5M, baru disalurkan untuk proyek UMKM tersebut. Jika kurang dari 5M bagaimana? Jika kurang, proyek tidak mendapatkan modal itu. Sebab nanti jadinya tidak bisa dijalankan, nanggung. Akhirnya ya, proyek UMKM ini bisa jadi akan tetap menunggu. Pilihannya dibatalkan atau menunggu. Nah, ketika dibatalkan, ini dikembalikan. 5M dikembalikan ke masyarakat. Ketika dikembalikan, ini bagaimana statusnya? Apalagi tadi disebut akadnya itu baru dilakukan ketika dana di SCF ini disalurkan ke proyek tersebut. Setelah memenuhi senilai 5M. Wallahu a'lam, insya Allah itu sudah benar ya. Di posisi ketika dana itu diendapkan, ini seperti dititipkan. Dana itu dititipkan. Sehingga dana itu dititipkan di perusahaan SCF ini, Security Crowdfunding, dan belum dijadikan sebagai akad musyarakah. Karena ketika target 5M belum terpenuhi, maka belum ada akad musyarakah di sana. Begitu sudah disalurkan ke proyek, baru ada akad musyarakah atau akad mudharabah. Disinilah akad terjadi. Dilakukan akad. Sehingga apa yang terjadi ini sudah tepat ya. Akadnya belakangan setelah proyek mendapatkan dana dari UMK, dana dari SCF. Hasil dari dia kolek dana dari masyarakat. Nah, ketika 5M ini enggak tercapai, ini kan jadi enggak jadi ya. Ini jadi batal. Proyek jadi batal. Karena proyek batal, maka otomatis dana dikembalikan. Nah, ketika dana dikembalikan ini sama dengan mengembalikan uang titipan tadi. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, abah saya pernah melakukan perjanjian kerja dengan rekan non-muslim. Dengan isi perjanjiannya, abah saya meminjamkan uang 800 juta untuk dikelola. Ternyata pekerjaannya tidak jadi karena proyek batal. Qadarullah, abah saya meninggal. Tetapi rekan kerja ingin mengembalikan uang beserta keuntungan, padahal tidak bekerja. Ustaz, apakah ahli waris menolak atau menerima, tetapi disedekahkan ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, jika Anda yakin bahwa di situ tidak ada proyek yang dilaksanakan oleh pihak non-muslim tadi. Sehingga tidak ada, jelas tidak ada keuntungan karena proyek tidak jadi. Maka ahli waris berhak menerima senilai pokok. Sementara kelebihan, kalau diserahkan oleh pihak non-muslim tadi, karena ini kan bukan utang ya. Ini bukan utang akadnya, tapi akadnya mudorobah kerjasama. Sementara kelebihan karena ini bukan haknya, kembalikan kepada non-muslim tadi. Kalau non-muslim ini menolak, tidak mau pokoknya ini hak kalian, saya tidak mau ngambil. Kasihkan ke anak keturunannya. Kalau dia tetap dia tidak mau menolak, maka silahkan berikan kepada fakir miskin. Karena ini bagian dari tambahan yang tidak boleh untuk diterima. Sebab akadnya bukan akad utang. Kecuali kalau non-muslim ini menyampaikan, sudah ini hadiah untuk kalian. Berarti pokoknya itu pengembalian dari modal, kelebihan ini adalah hadiah dari non-muslim untuk ahli waris rekannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah anjak piutang syariah memungkinkan atau dibolehkan ya Ustaz? Karena saat ini sudah ada produk investasi tersebut. Dan Ustaz, apakah yang dimaksud dengan jual beli akad salam? Anjak piutang itu kan berarti menggantikan piutang orang lain sehingga dia bisa mendapatkan uang tunai lebih cepat ya. Praktek anjak piutang ini di daerah saya cukup banyak meskipun bentuknya konvensional, sangat sederhana. Jadi contoh kasusnya seperti ini ya. A, dia supply barang ke PT X. Lalu PT X ini menerbitkan nota yang diserahkan ke A senilai harga barang tadi. Senilai harga barang. Misalnya suplai barang ini 100 juta. Kurang gede ya. 1M. Ya. Maka di sini diterbitkan nota 1M. Nota 1M ini bisa cair, dicairkan dari PT X 5 bulan lagi. Nah ini salah satu yang membuat pengusaha kadang keberatan. Cair 5 bulan. Silakan nanti ditagihkan 5 bulan ke depan. Sudah? Sementara kalau A harus menunggu 5 bulan, cash flow-nya akan terganggu. 1M nunggu 5 bulan, cash flow-nya akan terganggu. Maka oleh A, nota ini dibawa ke B. A menyerahkan nota ke B. Diserahkan nota ke B. Dan B bayar ke A senilai 950 juta. Sudah? Lalu nanti B akan menyerahkan nota itu ke PT X. Serahkan nota ke PT X setelah 5 bulan. Kemudian PT X membayar ke B 1M. Maka B dapat untung berapa? 50 juta. Praktek ini hukumnya seperti jual beli uang dengan uang. Atau jual beli utang dengan uang dengan nilai yang berbeda. Kalau nilainya sama, di sini 1M juga, hukumnya beda. Hukumnya boleh. Sehingga B ngasih ke A 1M. Dan nanti B akan mendapatkan 1M. Itu kan berarti sama dengan B bantu A. Kemudian nanti dilakukan akad hawalah, dia nagih ke X. Dengan nilai utang yang sama. Tapi masalahnya B gak mau seperti itu. Saya dapat apa? Saya pengen dapat untung. Karena itu si B biasanya akan memberikan di sini lebih sedikit. 950 juta. Lebih sedikit dibandingkan 1M. Untung 50 juta dia. Nah, proses anjak piutang seperti ini jelas transaksi riba dan margin 50 juta dari 50 juta untuk B adalah riba. Sebab dia mengambil manfaat dari transaksi utang. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Dan kita masih punya satu pertemuan lagi untuk kajian buku pengantar permodalan dalam Islam. Dan insya Allah di hari Ahad, tanggal mulai dari awal Ramadan ya. Kita tidak tahu tanggal 1 Ramadan hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi insya Allah untuk kajian fikih bermadhab kita mulai dari hari Ahad. Ya. Sedangkan hari Sabtu besok masih ada satu pertemuan lagi tentang permodalan dalam Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.